إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون أحباء para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu kajian bahasa Arab. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada bab at-tawabi'. Setelah kita membahas tentang bab al-asma' al-majrurah, yaitu isim-isim majrur, maka malam ini kita masuk pada at-tawabi'. At-tawabi' ini dalam bentuk plural, bentuk jamak yang tidak beraturan, atau disebut dengan jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, bermakna tawabi', yaitu mengikut. At-tawabi' itu bentuk jamak daripada tabi', yaitu mengikut, atau tabi'ah, mengikut. Nah, ini istilah dalam grammar nahu. Ada isim di dalam kedudukan tata dalam kalimat disebut dengan tawabi'. Tawabi', yaitu sebagaimana diungkapkan dalam kitab ini adalah At-tabi' huwa al-ismul musyarik lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. Wa huwa ala arba'ati anwa'in. An-na'tu wat-tawkidu wal-atfu wal-badalu. Yaitu, tabi' adalah isim al-ismul musyarik. Mana al-musyarik, ikhwani? Mengikut. Jadi, isim yang mengikut. Lima qablahu, bagi isim sebelumnya. Dalam hal apa? Fi i'rabihi, dalam segi i'rabnya mutlaqan, secara mutlak. Ini ada empat macam, yaitu pertama an-na'tu, na'at. Yang kedua wat-tawkid, tawkid. Yang ketiga al-atfu, dan keempat al-badal. InsyaAllah, malam ini kita akan mengupas satu persatu sampai beberapa minggu ke depan, insyaAllah. Baik, kita mulai kepada contoh atau bagian yang pertama, an-na'tu. An-na'tu dalam bahasa kita disebut dengan sifat. Itu apa? Sifat. Yaitu kata mensifati kata sebelumnya. Jadi kalimat yang mensifati kata sebelumnya, atau kalimat yang menerangkan dari hal sifat bagi isim sebelumnya. Kita lihat contoh dulu. Di sini mulai mengatakan wa ilaikal amsilata. Ambil, ay khudz, contoh-contoh ini. Yang pertama tentang na'at, kita lihat al-marfu. Yang kedua al-mansub. Yang ketiga al-majrur. Artinya na'at ini mengikut bagi isim sebelumnya dari segi i'rab, baik itu ketika marfu, ketika mansub, maupun ketika majrur. Contoh, ahadarat talibul jadidu. Ahadarat talibul jadidu. طيب ترجم يا إخواني أبردنيا. طيب جاي بسم الله. أحضرت طالب الجديد. أين النعت؟ النعت الجديد. أحسن، هذا النعت. Kita lihat na'at ini mengikut yatba' ma qablahu fi i'rab, mengikut isim sebelumnya. Yaitu apa? Dari sisi i'rab. Al-jadidu. Limadha yuqra' al-jadidu wa laysa al-jadida? Kenapa enggak dibaca al-jadidu? Kenapa enggak baca al-jadida atau al-jadidi? Karena dia na'at menjelaskan sifat sebelum na'at, yaitu at-talib, itu man'ud. Ahadarat talibul jadidu. Apakah telah datang siswa baru? Siswa mana? Siswa yang baru. Misal sani, ikhra' misal sani, ikhwani. Fadal ya, ikhra' misal sani. Tafadal, na'am. Baik, ayu minkum. Baik, yatlubu. يطلب المدير الطالب الجديد. انظر، يتغير الحركات، تتغير الحركات من الجديد إلى الجديد، جديدة. يطلب المدير الطالب الجديد. لماذا الجديد وليس الجديد؟ كذلك النعت يتبع المنعود، المنعود الطالب. الطالب هنا طالب اسمه منصوب، sedangkan talib al-awwal marfu ma'ala tarfi dhammah wa huna ma'ala tanasbi fathah. Limana mansub hunak maf'ul bih. Kalau begitu na'atnya mesti menyesuaikan man'ud dari si i'rab, yaitu apa? At-taliba mansub, sama-sama mansub. Sedangkan al-awwal at-talibu marfu. Limadha marfu? Ma sabab? لأنه فاعل. أحسن، علامة رفعه ضمة. طيب مثال ثالث. هذا الدفتر الطالب الجديد. أحسن، هذا إيه؟ أعيد مرة ثانية. هذا دفتر الطالب الجديد. نعم، هذا دفتر الطالب الجديد. انظر الآن مجرور يتغير مجرور. لماذا مجرور؟ لأن الجديد هذا نعت للطالب، ليس مضاف مضاف إليه يا إخوان. نعم، هذا جديد هنا نعت، هذا نعت للطالب. الطالب هناك مجرور، perhatikan di sini. طالب di sini مجرور. Kenapa dia مجرور؟ طالب مضاف إليه. مضاف إليه. أين مضاف؟ دفتر مضاف، الطالب مضاف إليه. مضاف إليه حكمه مجرور دائما. مضاف إليه حكمه مجرور. كلو كده با الجديد ديا مجرور كنا منعودnya مجرور. Bagaimana saya contohkan dulu dalam surah dalam apa Al-Fatihah ayat pertama. Sebagian ahli tafsir, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih? Bismillahi. Bi huna bi bismi, mim huna majrur. Limadha majrur? Majrur bil ba. Thumma Allahi isim majrur. Kenapa majrur? Bil idafa, li'annahu mudhaf ilayh. مضاف إليه. الرحماني كنابا مجرور إني الرحماني نعت. نعم، هنا كتغن نعت، هذا نعت، نعت لله لفظ الجلالة مجرور. الرحيمي juga مجرور كنا نعت ثاني، نعت yang kedua. Ini maksud adalah نعت adalah اسم مشارك لما قبله في إعرابه. اسم yang apa tabi ya tabi. Tabi adalah isim yang isim yang mengikuti sebelumnya. Bagi isim yang sebelumnya, itu kata tabi, tabi itu mengikut. Tapi ini kita akan lebih kupas lebih jauh, lebih luas. Na'at, an-na'tu, lahu anwa' memiliki apa? Beberapa macam. Yang pertama, an-na'tul mufrad. An-na'tu al-mufrad. Baik, amsah. Na'tul mufrad. Jadi na'at, ada na'tul mufrad. Mana na'at mufrad? Yang masuk mufrad adalah laisa murakkab. Dia bukan jumlah, bukan syibul jumlah. Na'at mufrad adalah na'at yang terdiri dari satu kata. Jadi apa? Satu kata. Laisa, bermakna laisa jumlah wa laisa syibul jumlah. Contoh yang kita berikan tadi disebut na'at mufrad. Na'at mufrad. Na'at mufrad. Tapi kita bikin contoh lagi, na'at mufrad. Hada baitun. Hada baitun ayy? Qadim. Qadim. Ahsan. Hada baitun qadim. Hada baitun qadim. Kalimat qadim na'at. Nau adalah mufrad. Pengerti mufrad bukan ditinjau dari sisi makna. Yaitu satu, dua, tiga. Bukan. Sebut mufrad adalah bahwa na'at ini bukan dalam bentuk jumlah atau syibul jumlah. Atau buta bukan dalam bentuk kalimat. Tapi dalam bentuk kata. Bentuk apa? Bentuk kata. Jadi, hadha baitun qadimun. Hadha baitun qadim. Nah, qadim, kalimah, warisat jumlah. Bukan kalimat. Dalam bahasa kita, bentuk kata. Oleh karena itu, ketika dia musanna dan jamak digolongkan na'at mufrad. Hadha baitun qadimun musanna hawlu musanna. Kaya nakul? Hadhani baitani. Ahsan. Hadhani baitani qadimani. Qadimani. Hadhani baitani qadiman. Hadha musanna. Dari sisi makna. Tapi di sisi lafalnya? Mufrad. Karena dia bentuk apa? Kata. Walaysa jumlah. Baik, jama' kaya nakun? Hadihi buyutun. Hadihi ahsan. Hadihi buyutun. Qadimatun. Qadimatun. Nah, di sini, na'at di sini dalam bentuk mufrad. Mufrad lafalnya dan mufrad maknanya. Hadihi buyutun qadimatun. Hadihi buyutun qadimatun. Sifatnya dalam bentuk mufrad mu'annas. Hada afdal. Baik, kenapa? Karena man'udnya apa? Jama' ghairu akil. Man'udnya jama' ghairu akil. Jama' ghairu akil. Buyut, jama' ghairu akil. Jama' yang tidak berakal. Baik, kita bikin jama' yang berakal. Jama' berakal. Misal, mudarrisat. Mudarrisat. Mudarrisat, jama' min mudarrisah. Kapan aku? Hah? Ini para guru wanita salihat. Ha? Wanita salih. Ya, baik. Haulai mudarrisatun. Ahsan. Haulai. Haulai mudarrisatun nasyitatun. Baik, ahsan. Nasyitat, salihat. Baik, nasyitat. Nasyitatun. Anzur. Haulai mudarrisatun nasyitatun. Anzur, nasyitat. Hah? La naqul nasyitatun wa la naqul nasyitatun. Limadha? Li'anna mudarrisat aqilah. Berakal. Aqilat. Aqil, berakal. Maka na'atnya dalam bentuk jama'. Tapi kalau man'udnya, jadi kalau man'udnya di mudarrisat, man'udnya aqil, maka na'atnya harus dijama'kan. Tapi kalau man'udnya ghair aqil yang tidak berakal, maka na'atnya cukup dalam bentuk mufrad mu'annas. Hadihi buyutun qadimatun. Hadihi buyutun qadimatun. Ishtaraitu kutuban Istaraitu kutuban mumtazatan. Mumtazatan. Istaraitu kutuban jayyidatan. Kutuban jayyidatan. Fala yahtad. Tidak perlu kita jamakkan. Kutuban jayyidatin. Tidak perlu. Cukup dalam bentuk mufrad mu'annas. Kalau dia jamak untuk berakal, mudarisat, talibat, nasyitat, salihat. Naam. Naqul haula'i mudarrisatun nasyitatun. Ra'aitu banatin. Ra'aitu banatin. Ra'aitu banatin salihatin. Ra'aitu banatin salihatin. Inilah yang disebut dengan na'at mufrad. Dia hanya dalam bentuk kata. Bentuk apa? Kata. Bentuk kata. Bukan dalam bentuk kalimat. Khalas? Baik, kita Khalas. Masuk kepada syarat. Supaya kita bisa bikin jumlah. Bisa bikin kalimat yang terdiri ada na'atnya. Apa syaratnya? Apa syarat na'at mufrad? Na'at mufrad. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tabi, mengikut dia. Jadi na'at mufrad, dia mengikuti yatba al-man'ut, mengikuti yang disifati fil i'rab. Awalan, fil i'rab. Fil i'rab. Wathani, fil a? Fil jinsiyah, yakni fil tazkir wa ta'nis. Ahsan. Fil tazkir wa ta'nis. Ay wa ta'nis. Fil jinsiyah, ay tazkir wa ta'nis. Mengikuti dari segi mudhakar, mu'annas. Baik. Wa thalith. Fil adad. Naam, fil adad. Ay fil ifrad wa tathniyah wal jama'. Fil adad, ay fil الإفراد والتثنية والجمع في العدد والرابع ها ada lagi ha akil غير akil هكذا من يعرف الرابع بالتعريف انا التعريف والتنكير والتنكير احسن واضح هذا؟ واضح. طيب في التعريف والتنكير dari segi ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Jadi saya ulang kembali, dia na'at mufrad mengikuti man'ut. Mengikuti kata yang disifati dari hal dan sehal empat perkara. Di arba' umur, awalan fil i'rab. Mana i'rab? Ai fil raf'i wan nasbi wal jarri. Firraf'i wal nasbi wal jarri. Unzur. Una hadha baitun qadimun. Dimadha qadimun? Li'anan man'ud baitun marfu. Baik, hadha marfu? Marfu. Sahih? Qadiman marfu. Ma'alat rafi'i? Alif, li'anahu musanna. Hadhi buyutun qadimatun marfu. Ma'alat rafi'i? Dhammah. Thumma ha'ula'i mudarrisatun nasyitatun. Naam, nasyitatun. Hadha kadhalika marfu. Marat rafi dhammah. Li'anu jama'mu mu'annas salim. Hadha yatba' fil i'rab. Undur hadha bismillahirrahmanirrahim. Hadha yatba' fil i'rab. Hadha majrur. Limadha li'anna li'anna man'ud majrur. Wasalis. Wasani afwan. Wasani. في التذكير والتأنيث في النوعية أو في الجنسية والتذكير والتأنيث مذكر دان مؤنث انظر هذا قديم مذكر مؤنث مذكر لماذا هذا مذكر لأن بيت مذكر طبعا قديما كذلك مذكر يعني مثنى من بيت ثم قديمة انظر قديمة مؤنث لأن بيوت هذا جمع غير عاقل يعتبر مؤنث Jama' ghairu aqil dianggap dia sebagai mu'annas. Makanya qadimatun mu'annas. Nasyitatun mu'annas. طبعا لماذا؟ لأن منعوت مدرسات مؤنث، هذا في التذكير والتأنيث. ثم في الإفراد والتثنية والجمع، مفرد مثنى للجمع. انظر إفراد مفرد قديم مفرد أو مثنى أو جمع مفرد. لماذا؟ لأن المنعوت مفرد. بيت الرحمن، الرحماني، الرحيمي، هذا مفرد. لماذا؟ لأن لفظ الجلالة هذا مفرد. طيب ثم هذان بيتان قديمان، هذان بيتان قديمان، قديمان مثنى. انظر لماذا؟ لأن منعوت مثنى. طيب قديمة، طبعا هذا كما ذكرنا آنفا sebagaimana saya sudah jelaskan tadi bahwa di sini ada pengecualian. Qadimah mufrad. Kenapa di mufrad muannas ini? Karena buyutnya jamak ghair akil. Jamak ghair akil. Tapi kalau jamak akil maka dia harus sama-sama jamak. Mudarrisatun nasyitatun, sama-sama jamak. Ini jamak muannas, ini jamak muannas. Kemudian at-ta'rif wa at-tadhkir. At-ta'rif wa at-tankir. Hadha taban hadha misal hada. Misal awal hadha. Tan nakira kullu hadha nakira. Semua munakira. قديم النكرة، قديماني، قديمة النشيطات النكرة. كناف النكرة هنا عاد سني. لماذا؟ ما السبب؟ ها؟ لأن المنعوت نكرة. بيت بيتاني بيوت مدرسات نكرة. تانا نكرة با؟ ها؟ برتنوين. صحيح؟ بلن تنتو. محمد برتنوين. نكرة بعرفة. أبا تانا نكرة دي سني؟ Tanda nikir apa? Pertama tidak ada alif lam dan dia bukan isim malam. Bukan isim malam dan dia tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam dan dia bukan mudhaf. Dia bukan mudhaf kepada isim ma'rifah. Bukan mudhaf pada isim ma'rifah. Kalau mudhaf pada isim ma'rifah menjadi ma'rifah. Kitabu Aliyin. Kitabu Aliyin, kitab ma'rifah. Kenapa? Mudhaf kepada isim ma'rifah Ali. Ini nakirah. Oleh kerana itu na'atnya harus nakirah. Fa idza kana al-man'un ma'rifah mithlu hadha bismillah Allah labz jalalah. Dan ma'rifah. Ma'rifah alam tara ma'alaf ta'rifuna? Tara ma'rifah apa? Alif lam. Alif lam hadha labz jalalah. Maka itu na'atnya ma'rifah. Apa tandanya ma'rifahnya? Alif lam. Alif lam. Hadha huwa an-na'tu naw'ul awwal al-mufrad. Kita berikan pada para pendengar untuk bisa memberikan contoh sebelum kita menginjak kepada bentuk na'at yang kedua. Baik. Jazakallahu khair kami ucapkan kepada Ustaz Mas'ud fidhahullah wa ta'ala atas penjelasan tentang na'at dan pembagian-pembagian na'at, dan masih satu pembahasan dari bab na'at yang kita telah simak dari penjelasan beliau dan syarat-syaratnya. Dan kami harap para pendengar dan pemirsa dapat memahami dengan baik, dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba membentuk sebuah kalimat yang sempurna dalam bentuk na'at mufrad sebagaimana yang tadi dijelaskan. Dan ini juga untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman kita terkait dengan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Mas'ud di kesempatan malam ini. Silahkan di 021-823-6543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana? Baik, mohon maaf umur agak dikeraskan suaranya. Jazakillah khair. Baik. Wa iyyak. Barakallahu fiik. Wa salamatullah. Taib ya Ummu Fatimah. Taib iqra'i hadha at-tawabi. Iqra'i awalan. Naam. التابع. هل يوجد نعت في هذه الجملة؟ أرى نعت ديسني؟ apa اسم المشارك أستاذ؟ yang ditanya نعت ya. نعت. جواب dengan دقة dengan tepat. أين نعت؟ المشارك. المشارك صحيح أم خطأ يا إخواني؟ ها؟ صحيح. صحيح متأكد؟ ها؟ أر يقين. نعم. صحيح؟ نعم صحيح المشارك هذا نعد صحيح نعم 100% المشارك Coba jelaskan di sini syarat yang sudah kita jelaskan. Pas atau tidak syaratnya? Syaratnya dari sisi nakiroh ma'rifahnya. Dari sisi ma'rifah. Sama-sama apa? Ma'rifah. Mana man'utnya? Halo? Bapak yang terputus sambungan telepon kami dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Jazakallah khair dan kami tunggu hubungan telepon kembali bersama Ummu Fatimah untuk melanjutkan jawaban yang tadi disampaikan. Kita berikan kesempatan yang lain di 0218236543. Silakan Anda bisa melanjutkan dan membaca dari At-Tawabi'. Halo. Faddal. Halo. Assalamualaikum. Baik, ahlan dengan siapa di mana? Abu Sa'id, min aina? Riau. Baik, Riau, ahlan. Ahlan wa sahlan, tafadhal ya Abu Sa'id. Indakal kitab, punya kitabnya ya Abu Sa'id? La. Ma indakal kitab? Ma indakal kitab. Baik, kita akan tampilkan di layar ya, insyaAllah bisa dilihat. Baik, silakan. Ya. Ini At-Tawabi. At-Tawabi di Safah Sadis Asyara Halaman 16. Baik, terus ke bawah. Ya. Halaman 16 Safah 16. Baik. Terus, naam, hada. Khalas, yakfi, cukup. Iqra. Al-Mushariku. هذا نعت صحيح فاقرا اقرا اولا التابع ايه اقرا هذه الجمله بقى الجمله هذو التابع هو الاسم المشارك لما قبله باعرابه مطلقا نعم استمر وهو على أربعة أنواع النعت والتوكيد والعطف والبدل طيب أين النعت في هذه الجملة؟ المشارك طيب بين شروط المتفقة بين النعت والمنعون في هذا المثال الاسم المشارك Jelaskan syaratnya dengan sesuai tadi. Syaratnya ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Ahsan. Kena kedua-dua makai alif lam. Wa tsani? Tsani fi tadzkir wa tsani tadzkir zat. Naam, fi tadzkir ay sama-sama mudzakkar. الاسم مذكر المشارك مذكر أحسن نعم والإفراد نعم صحيح الاسم مفرد المشارك مفرد جيد ها بقي واحد الرابع ما هو مذكر صحيح نعم سمى مذكر جيد أحسن طيب ممكن أن تأتي بمثال آخر سوى ما في الكتاب اشتريت كتابا أترك كلمة جديد نريد كلمة أخرى هنا غير جديد هنا أكلت طعاما لذيذا جيد أين النعت نعت يا لذيذا لذيذا لذيذا أحسن لذيذا أكلت طعاما لذيذا مرفوع أو منصوب منصوب طيب هاتي مثال ماذا رفع رفع أو مجرور أو جار إني مررت rajulin salihin. Marartu bi rajulin eh? Salihin. Salihin. Salihin. Naam. Marartu bi rajulin salihin. Ya. Aina na'at? Na'at bi salihin. Salihin. Salihin. Tahati misal na'at ma'rifa. Entabih. Na'at ma'rifa. وهو جمع المؤنث سالم مؤنث سالم معرفه استاذ نعم يا مؤنث سالم سالم وهي معرفه نعم صلت المسلمات صلت المسلمات الصالحات المسجد صلت المسلمات الصالحات في المسجد أحسن بارك الله فيك يا أبا سعيد ممتاز ما شاء الله أنا درست في عثمان قديم ما شاء الله أنت من طالب من عثمان سلويسي نعم سحربين نعم ما شاء الله تذكرت أنت لكن اسمك تغير اتكل ما اسمك ليس ابو سعيد ها لا بعد رزقت سعيد ها اسم ولد نعم ولد طيب اذا ما اسمك الكريم اسم ولد هنا ما اسمك الكريم سحردين سحردين سحردين ما شاء الله ما شاء الله نعم ان شاء الله اتذكر ان شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا سهرلين طيب بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو سعيد نعم سهرلين بارك الله فيك dari Riau dan jazakallahu khair mengucapkan sekali lagi atas interaksinya beberapa pertanyaan telah beliau jawab dan juga beberapa contoh yang telah disebutkan mumtaz dan cukup baik pembelajaran di Utsman juga saja نعم الحمد لله يتذكر هو ولا ينسى العربيه يعني احسنت نعم setelah dia menikah pun sudah punya anak juga bahasanya masih apa Amin. Masih bagus alhamdulillah. Baik. Yeah. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang lain di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Baik, tampaknya terputus. Silakan dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa sampaikan di layanan pesan singkat 0819896543. Telepon berikutnya. Halo. Fadal. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa kamu di mana? Dengan Fatimah. Ahlan. Nah, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan. Baik, Ummu Fatimah hati misal ini. Coba kasih contoh ini. Na'an mufrad, na'am. Musanna ya, Ustaz ya. Wasil ummu qomi zaini. Aidi. Kawatil ummu. Kif al-kitabah? Tapi ana urid an aktub hadha. Iqra'i. Kawatil ummu. Kawatil ummu. Kif al-kitabah? Kaf. Waw. Bada waw eh? Alif. ثم تاء كوات الأم أنت تشاهدين تلفاز لا طيب كوات الأم بالألف لام بمعرفة أو بالنكرة لا طيب معرفة أو نكرة قميصين أو القميصين لا أنت yang bikin kalimat jumlah أنت baca dalam buku ya طيب ya boleh mau dibikin pakai marifah juga boleh atau nakira juga boleh iya kawatil umul qamisaini au qamisaini Taib, kita panggil Iflaham. Qamisaini al-jadidaini. Kawatil ummul qamisaini al-jadidaini. Ma ra'yukum? Hal hadha sahih? Khata'. Mal khata'. Kawat. Bidun alif. Naam. Biduni alif. Nah, yakti soal. Kenapa enggak pakai alif? Bukankah asalnya kawa? Asal kawa. Kawa yakwi. Mana kawa yakwi? Menyetrika. Nah. Kemudian masuk ta'anis. Karena pelakunya, fa'ilnya mu'annas. Ta'anis. Sukun. Sahih? Kalau sudah tak ta'anis, terus? Naam. La yaltaqi sakinani fil arabiyah. Tidak akan bertemu dua sukun dalam bahasa Arab. Makanya alifnya dibuang. Kawa. Maksud ta jadi kawat. Kawat. Hadha huwa. Kawat. Bidun alif. Hadha huwa. Kawatil ummu. Lisa kawatil ummu. Kawatil ummu, ay kawatil ummu al-qamisainil jadidain. Kawat. Taib, aina? Aina na'at? Al-jadidaini. Jayid. Jadidaini. Hadha musanna. Al-hadha majru' aw mansub? Aw marfu'? Mansub. Ma'alatu nasbih? Al-ya. Li'annahu musanna. Kenapa mansub di sini? Yang mana maf'ulnya? Al-qamisaini. Jadi jadidaini di sini mansub karena dia na'at. Mengikuti man'ud. Man'udnya mansub. Mana man'udnya? Qamisain mansub. Limada mansub? Kenapa dia mansub? Qamisain? Li'annahu maf'ul bi. Ahsan. Objek. Maf'ul bi. Hukmu? Hukmuhu man? Mansub. Ay, ahsan. Fi misal akhar? Ada contoh lagi? Satu lagi. Hah? Masya Allah. Sallaitu ma'a? Ma'a abi. Naam, fil masjidil kabiri. Fil masjidil kabiri. Jayid. Naam, al kabiri. Hadha na'at, sahih? Naam, kabiri, ha? Mana'at? Aina man'ut? Al-masjidi. Jadi kabir ini majrur karena man'utnya majrur. Kenapa man'ut di sini majrur? Naam, karena dia majrur dengan huruf jar. Ahsan. Barakallahu fik. Ketika dulu ada anak belajar tajwid, bacaan anak tersendat karena belajar tajwid. Lalu belajar bagaimana sekarang bacaan anak kembali tersendat. Karena terkait dengan kaidah-kaidah ini gimana gitu, saya tanpa anak-anak inginkan artinya terjadi dengan sendirinya, mohon nasihatnya apa diabaikan saja atau gimana, atau memang itu proses yang harus anda jalani Ustaz? Syukuran Ustaz. Ya, ulang kembali, ada suara-suaranya yang ini. Bacaannya dimaksud bacaan apa? Baca Al-Quran Ustaz. Ah, tayyib. Terus? Jadi ketika anda awal belajar tajwid tersendat karena harus mengikuti kaidah tajwid lalu tersendat lagi, sekarang ketika untuk belajar bahasa Arab ini kembali tersendat gitu kan, karena ya belajar kaidah-kaidah ini jadi biar tersendat, mohon nasihat apa memang ini prosesnya harus anda jalani seperti ini Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa kok bisa tersendat ya? Sebab Al-Qur'an berharakat itu. Al-Qur'an itu berharakat, iya kan? Iya. Jadi sebetulnya Al-Qur'an itu sudah berharakat, insyaallah tidak akan salah. Iya. Jadi ikuti saja baca harakatnya. Jadi enggak perlu terlalu direnungkan masalah kaidah nahunya. Jadi kalau kita renungkan kaidah nahu ketika kita ingin mau membahas tentang grammar nahunya, bolehlah kita renungkan. Ya, tapi ketika baca Al-Qur'an, agar supaya bacaan kita benar, ikutin harakatnya saja. Itu yang penting. Nah, yang pertama adalah tadabur makna, itu yang paling penting, tadabur makna. Ya. Kalau kita membicara melihat di sisi nahu, ya berarti kita ingin membahas tentang masalah nahu, bukan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, saya kira itu tidak menjadi penghalang. Jadi nahu bukan menjadi penghalang ketika baca Al-Qur'an Karim. Karena Al-Qur'an sudah berharakat, kecuali Al-Qur'annya botak. Nah, kalau Al-Qur'annya enggak ada harakat, nah ini harus dia harus memahami grammar nahu. Ketika dia baca, dia harus paham betul ini apa kedudukannya. Iya kan? Nah, seperti ini bismillah namanya kan, enggak ada harakatnya. Nah, enggak ada harakatnya. Bagi iya kita bisa baca. Kenapa bisa baca? Sudah terbiasa pertama. Orang yang sudah terbiasa membaca ini, ya, kena bacaan awalnya benar, awalnya berharakat, kemudian hapus harakatnya, dia tidak akan salah bacaannya, insya Allah. Kena terbiasa kan? Ya. Ataupun orang awam pun, enggak tahu grammar, dia bisa baca ini. Betul? Walaupun enggak tahu grammar nahu, dia bisa baca karena sudah terbiasa membacanya. Tapi kalau orangnya sama sekali enggak belum pernah baca bismillahirrahmanirrahim, nah dia kenal huruf tapi enggak bisa baca. Enggak bisa baca. Berarti bagaimana caranya? Harus belajar nahu kan gitu kan? Alhamdulillah Al-Qur'an sudah berharakat semuanya. Kalau enggak harakat harus belajar nahu dia. Ini mimnya mana harakatnya? Allah mana harakatnya? Ar-Rahman mana harakatnya? Jadi tidak menjadi penghalang. Ya, karena Al-Qur'an alhamdulillah sudah berharakat. Nah, hadis, kalau hadis mungkin bisa terjadi salah cetak. Betul? Bisa jadi terjadi salah cetak. Karena orang mengoreksi ketika hadis itu dicetak atau buku hadis dicetak tidak seperti mushaf dicetak. Kalau mushaf itu tidak sedikit orang tim untuk meneliti, bukan hanya sekali dua kali. Berkali-kali dan timnya banyak. Tapi kalau hadis bisa saja terjadi salah cetak. Cuma buku hadis dicetak bisa jadi salah cetak. Nah itu kalau orang paham nahu ketika baca itu dia akan tahu ini salah cetak. Dia tahu salah cetak. Baik, saya jazakallahu khair dan demikian Ummu Fatimah yang ada di Bekasi, jazakallahu khair atas jawab pertanyaan dan manfaat sekali, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk satu penelpon berikutnya. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Abdul Wahid. Abdul Wahid. Nah, alhamdulillah ana bihayna ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa iyyakum ustaz. Amin. Tafadhal Abdul Wahid. Naam ustaz. Tafadhal. Naam. Afwan ustaz, ana agak telat tadi ngikutin ustaz. Iya. Memberikan contoh? Iya. Contoh tentang apa ini? Naat tadi. Naat. Iya, betul. Naat apa? Naat ini baru kita bahas ada naat mufrad. Iya. Berikan contoh naat mufrad ini. Naat mufrad. Iya. Ra'aitu fil fasli talibun jadidun. Umar? Ra'aitu fil fasli talibun Jadi don. Nah, kalau orang paham grammar nahu langsung dia paham bahwa ini apa? Kalimatnya yang salah, khata'. Iya. Nah, kenapa salahnya? Ra'aitu fil fasli talibun jadidun. Anas, taliban. Iya. Sudah lama enggak ngikuti, Ustaz. Iya. Astagfirullah. Ra'aitu fil fasli taliban jadidan. Nah, taliban jadidan. Jadid, masyaallah. Hadha huwa sahih. Ra'aitu fil fasli taliban taliban jadidan. Baik. Aina na'at? Na'at jadidan. Jadidan. Na'at jadidan. Sahih. Hadha mansub. Limadha mansub? Li'anna man'udnya mansub. Li'anna man'ud mas. Kenapa man'udnya mansub? Mana man'udnya? Taliban. Taliban. Mansub. Limadha mansub? Li'anna maf'ul bi. Li'annahu maf'ul bi. Li'annahu maf'ul bi. Li'annahu maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih? Objek. Dari kata kerja, ra'aitu, ra'a. Saya melihat dalam kelas, apa, seorang siswa baru. Ahsan, ra'aitu, taliban. Baik, hawil hadha ila'i mutsanna wal jama'. Kifa taqul? Ra'aitu fil fasli talibani jadidani. Ra'aitu fil fasli talibani jadidani. Nah. Sahih am khata? Afwan Ustaz. Fasli talibaini ya, jadidaini. Hah? Talibaini jadidain. Talibani jadidain atau talibaini jadidain? Talibaini. Talibaini. Kenapa talibaini? Karena musanna. Musanna. Kalau jawab musanna, talibani jawab musanna. Talibani marfu, Ustaz. Kalau talibani. Ah, talibani marfu. Kalau talibaini? Talibani mansub. Mansub. Ini kan maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Jadi talibaini jadi daini. Perhatikan. Iya. Nah, di sini terus apa? Langsung kita melihat bahwa itu salah. Jadi ra'aitu fil fasli talibaini jadidaini, di sini pakai ya mansub dan nasabnya ya li anna musanna. Baik, hadza musanna. Jama' kaifa taqul? Jama'. Naam. Ra'aitu fil fasli tullaban. Na'imuna. Kenapa dia berubah kalimat jadid ini? Jangan jadi ya. Afwan Ustaz. Iya. Iya. Ra'aitu fil fasli tullaban ya. Tullaban. Ra'aitu fil fasli tullaban. Tullaban. Na'atnya? Nah. Ma jama' jadid? Judud. Hah? Abdul Wahid? Nasi itu, astagfirullah. Nasi. Iya. Iya. Jadid jamaknya apa? Judud. Nah. Jadid jamaknya judud. Ayo jamak, jamak apa nih? Taksir. Jamak taksir, nah. Idzan ra'aitu fil fasli tullaban. Tullaban. Jududan. Jududan. Naam. Jududan, naam. Hakadha. Ra'aitu fil fasli tullaban jududan. Ahsan. Jududan hadha jama' taksir. Sama tullaban jama' taksir. Jama' intra beraturan. Jadi ini na'at. Yatba' al-man'ud. Fin nasbi. Wa fi. Ini fin nasbi. Ha. Dalam nasab. Suma. Ha. Fit tankir. Nakira. Nakira. Suma. Fil jam'i. Jama'. Suma. Bitadzkir, mudzakkar, sah? Nah, masya Allah. Sahih. Sahih, nah. Barakallahu fiki Abdul Wahid. Wa fika barakallahu fiki. Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus diulang-ulang nih, Syekh Abdul Wahid. Supaya jangan lupa dia. Ya, jazakallahu khair pada Abdul Wahid ya, dan cukup lama kita tidak mendengar interaksinya. Semoga bisa kita dengarkan kembali pada pertemuan berikutnya ya Abdul Wahid. Jazakallahu khair, barakallahu fikum, dan interaksi dengan Abdul Wahid mungkin interaksi terakhir kita saat di kesempatan malam ini, dan beberapa pertanyaan telah masuk melalui pesan singkat akan kami angkat, di antaranya dari pendengar kita Bapak Fajri di Jogja. Kata al-musyariku, asal kata dari musyariku itu apa Ustaz, dan dari wazan apa? Iya, musyarik itu adalah dalam bentuk isim. Arafta ya? Isim eh? Syarata. Isim eh? Musyarik al-ism, seperti al-ismu al-musyarik. Nah, kami yang ditulisnya ismul fa'il, ahsan. Isim fa'il daripada kalimat, dari apa fi'ilnya? Syaraka. Syaraka. Ini fi'il madinya. Syaraka yushariku musyarakatan. Masdarnya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Syaraka yushariku musyarakatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa fi'alan itu fi'al, itu masdar, tapi masdar masdar sima'i ya. Ya, ada sebagian ada yang sima'i seperti jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Qatala yuqatilu muqatalatan. Wa qitalan, qital itu adalah masdar sima'i. Ya. Jadi tidak semua timbangan ini masdarnya ada masdar fi'alan, tidak. Karena itu sima'i. Hanya beberapa kata. Baik. Nah, syaraka yushariku musyarakatan. Isim fa'ilnya? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun. Mufa'ilun. Mufa'ilun. Jadi apa? Musyarikun. Mufa'ilun musyarikun. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'in la tufa'il. Syaraka yushariku musyarakatan wa musyarikun musyarakun syarik la tusyarik. Jadi itu sifat isim fa'il. Nah, demikian Fajri di Jogja, dan terkait dengan kata al-musyariku dan wazan atau asal katanya. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan kedua dari Akh Rais tentang isim-isim ma'rifat. Apakah hanya sebatas alif lam saja Ustaz? Iya, Masya Allah. Asma'ul ma'arif, isim-isim ma'rifat. Yang pertama, isim alam. Isim alam. Mana isim alam? Nama. Ya, nama. Baik itu nama orang, nama tempat, nama hewan dan sebagainya. Jadi semua nama orang dikatakan isim alam. Ahmad, Ibrahim, Musa, Muhammadun, Aliun dan sebagainya. Sahih, khalas, taib. Termasuk nama orang yang murakkab, ya, Jamaluddin, Saifuddin. Ini dimasuk isim alam ma'rifah. Nama tempat, Makkah, Al-Madinah, Jakarta, Indonesia, semua dikatakan ma'rifah. Hadza isim alam. Yang kedua, ismud dhamir. An isim dhamir, kata ganti. Kata ganti. Baik kata ganti benda maupun yang dibendakan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang dhamir nasabnya, baik dhamir nasab maupun dhamir jarnya, sama. Sama-sama mak, dikatakan mak isim ma'rifah. Apalagi isim isyarah. Isyarat, hadha, hadhihi, dhalika, tilka, haula, ulaika. Ini isim isyarah. Kemudian apa lagi? Isim mausul. Kata sambung. Isim mausul. Alladhi, maka diartikan yang. Alladhi, allati, alladhina, allai, allati, dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Isim yang diidhafahkan atau isim memakai alif lam. Al-muhalla bi'al. Al-muhalla bi'al. Al-kitab. Al-qalam. Al-idha'ah. Al-jaras. Al-musyarik tadi ni. Al-musyarik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, Al-Um, Al-Qamis, Qamisain, Al-Jadidain. Hada isim ma'rifah maki alif lam. Kemudian, mudhaf ilal ma'rifah. Mudhaf ilal ma'rifah. Kata yang disandarkan kepada isim ma'rifah menjadi ma'rifah. Atau kata yang digabung kepada isim ma'rifah menjadi ma'rifah. Itu tapi apa? Coba bismillah, berarti kata isim sudah menjadi ma'rifah karena disandarkan kepada Allah. Kitabu Aliyin, kitabu isim ma'rifah. Karena disandarkan kepada isim ma'rifatu Ali. Nah. Dari pertanyaan tadi dan sebagai pertanyaan terakhir yang disampaikan beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan kesimpulan pembahasan kita saat di malam ini. Fadhal. Oh iya. Kesimpulan bahasan kita hari ini adalah masalah at-tawabi. Salah satu bagian tawabi adalah na'at. Na'at, bahasa praktisnya adalah sifat. Biar gampang dimudah dipahami, itu sifat. Jadi menjelaskan sifat bagi kata sebelumnya. Nah, ini dikatakan na'at. Nah, untuk memudahkan, mengingatkan, ingatlah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata na'at di sini adalah kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dia arti apa? Bahasa Indonesianya apa terjemahannya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Makanya yang menunjukkan kata sifat kan? Ya, biasanya diterjemahkan dalam bahasa ini pakai yang menunjukkan kata sifat. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, dan na'at ini bermacam-macam, baru kita bahas na'at mufrad. Insyaallah pada minggu akan datang kita masuk pada bentuk na'at yang lain. Baik, demikian saja. Asykurukum jami'an ala husni ihtimaikum wa musyarakatikum. Terima kasih atas keikutsertaan kalian di dalam kajian nahwu ini. Mudah Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi antum semuanya. Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kepada Nabi Salim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.